al-mumkinat ini adalah jaizat. Lah kalau sebicara sifat jaiz, ada hubungannya dengan mumkinat, bukan urusannya dengan mustahilat sama wajibat juga. Jadi jaiz bagi Allah mewujudkan kita, boleh bagi Allah menghidupkan hamba, mematikan, ini adalah jaiz. Makanya tarku kulli kulli mumkinin, yang dibahas adalah mumkin. Boleh bagi Allah, enggak ada kewajiban yang gitu. Tidak ada kewajiban bagi Allah terhadap segala mumkinat kepada makhluknya. Wajaizun dan jaiz, Allah boleh melakukan dan Allah juga boleh tidak melakukan. Enggak ada paksaan bagi Allah sehingga tidak boleh kita mengatakan wajib bagi Allah memasukkan Nabi ke surga atau memasukkan Fir'aun ke neraka, tidak wajib. Ini pembahasan akliyah dulu, akal dulu. Harus kita yakini seperti itu supaya tidak ada yang punya keyakinan bahwasanya Allah nanti terpaksa. Kalau sudah Allah wajib melakukan sesuatu, terpaksa. Mana iradah yang terbebas, iradah mutlaqah, kudrah mutlaqahnya? Allah berbuat sesuka Allah. Tidak ada yang mengatur Allah, tapi Allah yang mengatur segalanya. Baik. Jadi Allah menciptakan surga, ya suka-suka Allah waktu itu. Menciptakan si A, si B, suka-suka Allah. Enggak ada yang mengatur Allah. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan wajib Allah melakukan sesuatu. Hukum sebab akibat pun Allah tidak wajib patuh kepadanya. Berbeda dengan sebagian kaum seperti kaum Mu'tazilah, sebab akibat itu hukum alam, hukum sebab akibat yang selama ini kita lihat, api membakar, pisau memotong, dan seterusnya ini mereka yakini adalah begini, seolah-olah gambaran Allah membuat undang-undang dan Allah harus patuh dengan undang yang dibuat. Ini su'ul adab, kurang ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Undang-undang yang berlaku di semesta ini, hukum sebab dan akibat ini memang Allah buat. Sebab akibat Allah buat, makan, kenyang, dan seterusnya. Itu hukum sebab akibat Allah yang buat, tapi karena yang buat Allah, Allah tidak harus patuh. Kalau Allah mau melanggar, ya suka-suka. Ini untuk mengukuhkan keyakinan bahwasanya kalau Allah berkehendak itu mutlak, tidak ada yang mengikat, tidak ada yang menatur Allah, tidak ada yang memaksa Allah. Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, segala yang mungkin Allah boleh melakukan dan Allah boleh meninggalkannya. Mungkin kalau masalah wajibat kan sudah jelas, wajibat kemarin tidak ada hubungan dengan kudrah Allah, tidak ada hubungan dengan iradah Allah. Jadi sekarang yang jaiz adalah ini. Karena kita bicara nanti, kita ada satu kaum seperti kaum Mu'tazilah itu mewajibkan Allah. Allah wajib membalas amal baik seorang hamba. Allah wajib, ini wajib. Ini su'ul adab kepada Allah. Jadi Allah tidak wajib melakukan apapun kepada makhluknya. Dan jangan bertanya tentang Allah kenapa berbuat begini, tapi apa yang kau lakukan, itulah yang akan dipertanyakan. Jangan bertanya. Kalau bertanya kepada Allah, kita tidak faham betul, kita tidak mengerti. Allah kalau menciptakan sesuatu tentu ada manfaatnya, hanya kita tuh sampai atau tidak sampai, faham atau tidak faham, dan sangat kecil. Wama utitu minal ilmi illa qalilan, kamu mendapatkan ilmu sedikit, dikasih oleh Allah pengetahuan sedikit. Ada kisah ya, orang yang merenungi ciptaan Allah, yang seharusnya menambahkan dia tambah iman, tapi kok tambah kurang ajar kepada Allah. Dia protes, Allah ini kurang ajar bertanya tentang Allah. Dia lagi baring-baring di pohon kurma begitu. Tadi baru melewati pohon semangka. Apa ya hikmahnya? Allah itu menciptakan pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya gede banget begitu. Buahnya kecil semangka. Buahnya gede. Ini kebalikannya. Pohon kurma keker begini, kurmanya kecil-kecil. Apa? Dia tidur di bawah pohon kurma. Tidak lama kemudian angin bertiup. Ada kurma jatuh pas di jidatnya. Langsung angkat, alhamdulillah. Kalau seandainya kurma segede semangka, apa yang terjadi padaku? mau ngatur Allah, ya, jangan banyak tanya nanti. Kenapa hidungmu ke bawah? Itu jangan tanya. Pertanyaan, pekerjaanmu yang akan ditanyakan oleh Allah. Baik, wajaizun boleh. Bifadlihi dengan karunia Allah dan keadilan Allah. Apa yang dilakukan Allah itu tidak ada zulum, tidak ada yang ketiga, antara karunia dan keadilan. Jadi kalau Allah menyiksa hambanya karena keadilan Allah, Allah tidak akan berbuat zalim. Dan kalau Allah memberikan karunia karena kemurahan Allah. Kalau Allah memasukkan seorang hamba ke surga, bukan karena amalnya. Bukan karena amal seorang hamba tersebut, tapi karena karunia dan kemurahan Allah. Kalau Allah memasukkan seorang hamba ke neraka karena keadilan Allah, tidak ada yang ketiga, kedzaliman. Tidak ada Allah zalim. Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Telah diharamkan oleh Allah sendiri kedzaliman dari Allah atas hambanya. Allah enggak akan berbuat zalim. Lah ini akan dipertegas, ini kita akan mencoba merenung lebih dalam lagi supaya kita ini punya adab dan sopan santun kepada Allah. Allah sampai contoh ekstrim, tapi ini contoh secara akal, secara syariah tidak terjadi. Bisa mikir, Allah tidak wajib memasukkan seorang soleh atau nabi pun ke surga, dan Allah juga tidak wajib memasukkan Fir'aun ke neraka. Dan kalau Allah memasukkan seorang nabi atau seorang soleh ke surga, bukan karena amalnya, tapi karena Allah telah bermurah karunia kepada orang tersebut. Fadluh. Dan di saat Allah menyiksa Fir'aun di neraka, itu karena keadilan Allah, bukan karena kezaliman Allah. Ada seorang hamba dikisahkan nanti itu ada. Nabi berkisah bahwasanya seorang hamba di saat masuklah engkau ke surga dengan rahmatku, dengan kasih sayangku, dengan karuniaku, mengatakanlah seorang hamba, ya Allah, aku masuk surga karena amalku banyak di dunia. Dia ahli sholat setiap malam tidak tahu berapa ratus rakaat. Dia puasa pun demikian. Nah ini kepada Allah kok main hitung-hitungan, diajak hitung-hitungan. Baiklah wahai hambaku, coba kau timbang, ayo ditimbang. Kenikmatan satu saja, belum semuanya, dari matamu. Nikmat matamu dibanding dengan amalmu yang banyak itu mah gedean mana? Tentunya ditimbang jomplang, nikmat mata lebih berat. Kenapa? Mungkin dia bisa wudhu karena dibimbing matanya ke sana. Dia melakukan salat karena dia melihat guru lalu mengajarinya. Dengan matanya satu nikmat semuanya, ibadah semuanya enggak ada apa-apanya dibanding. Bagaimana akan masuk surga dengan amalnya? Maka la yadkhulu, dalam riwayat la yadkhulu ahadun al-jannata bi'amalihi. Dalam riwayat bunyinya la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu, tidak memasukkan salah satu kalian ke surga itu amal kalian. Jadi yang memasukkan surga bukan amal. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, amalmu tidak memasukkan dirimu ke surga ya Rasulullah. Wala ana, aku pun tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi wa fadlih, kecuali Allah telah meliputiku dengan rahmat dan karunia-Nya, maka aku masuk surga. Ini disebutkan kita tidak boleh sombong dengan amal kita, sebab kalaupun kita beramal baik, sah, ilhamnya. 100% itu dari Allah. Yang menggerakkan hati kita Allah, tenaga dari Allah, semuanya dari Allah. Kapan kita sempat menghitung-hitung? Kita tidak akan masuk surga dengan amal, dan Nabi pun juga tidak masuk surga dengan amalnya. Kita masih ingat ada satu orang yang salah faham tentang hadis ini, lalu berkata Nabi tidak punya jaminan surga. Ini salah faham. Bukan sekedar salah faham, salah jauh. Ini hanya bercerita bahwasanya seseorang itu tidak masuk surga dengan amalnya, termasuk Nabi tidak masuk surga dengan amalnya. Ini enggak ada hubungannya Nabi bukan ahli surga. Dari mana kesimpulan Nabi bukan ahli surga? Nabi menjadi ahli surga itu dengan nas yang lain telah disebutkan. Ini bukan sekedar ahli surga, imamnya ahli surga. Masuknya surga Nabi apa? Dengan amalnya. Oh, bukan, karena Allah mencintainya, Allah penuh rahmat kepada Nabi. Semoga Allah mengampuni, wong dia kepleset kok, tidak perlu dicaci juga. Kepleset dalam pemikiran, hanya yang disayangkan setelah berhujjah membela omongannya, paling tidak mohon maaf saya salah omong, kan selesai. Kalau ada di antara yang hadir ahli surga, apakah salah kalau tiba-tiba kita katakan kamu tidak masuk surga dengan amalmu? Itu bukan mengatakan kamu bukan ahli surga. Akan tapi mengatakan bahwasanya masukmu ke surga ini adalah karunia Allah. Sudah jelas ini ahli surga. Dan ahli surga semua nanti di surga dikatakan bahwasanya kamu itu masuk surga itu bukan dengan amalmu, tapi dengan karunia dariku. Selesai, dan ini kisah sudah berlalu. Dan semoga Allah mengampuni siapapun yang kepleset, siapa yang tidak bersalah dari hamba Allah. Akan tapi sebaik-baik hamba yang bersalah adalah dia segera menyadari dan mohon maaf. Kemudian dibalik juga, contohnya ekstrim lagi. Boleh bagi Allah memasukkan Fir'aun ke surga, dan boleh Allah memasukkan Nabi ke neraka. Itu kan dalam dialog pemahaman akal, boleh. Karena apa? Enggak ada yang ngatur Allah. Tapi Nabi tidak masuk neraka. Nabi tidak masuk neraka, dan Fir'aun tempatnya di neraka. Jadi pemahaman ini jangan sampai nanti punya kesimpulan akhirnya apa? Oh, Fir'aun di surga ya? Loh, siapa yang ngomong Fir'aun di surga? Ini hanya ngomong, tidak. Bagi Allah bebas memasukkan siapapun ke surga, memasukkan siapapun ke neraka, karena surga-surganya neraka. Baik, Allah tidak wajib memasukkan orang soleh ke surga. Allah tidak wajib memasukkan orang bertakwa ke surga. Sebab memang bagi Allah berbuat sesuka Allah. Tapi orang bertakwa kan sudah disebut ahli surga. Sari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Orang bertakwa tempatnya surga. Ini adalah dialog masalah akidah. Tujuannya mengukuhkan bahasanya, jangan sampai ada di antara kita mengatakan wajib bagi Allah untuk melakukan sesuatu kepada hambanya. Nah, ini kalau direntet lagi panjang, termasuk agar kita tidak masuk wilayah ujub nanti. Kira-kira kita sudah beramal lalu mengatakan aku sudah punya kunci surga, tiket masuk surga. Dari mana? Amal baikmu, iya. Akhirnya petentang deh. Kayak sudah punya surga, punya sholat malam setiap malam 25 rakaat atau 100 rakaat, puasa nggak pernah putus, sedekahnya banyak. Masuk wilayah ujub. Kemudian setelah itu ada lagi yang bertanya, kalau memang orang masuk surga tidak dengan amalnya, lalu apa artinya amal? Apa artinya amal kita ini di dunia? Baik, ketahuilah bahwasanya amal yang dilakukan seorang hamba itu adalah buah daripada ikrar dirinya bahwasanya dia adalah hamba Allah. Ikrar bahwasanya dirinya adalah hamba Allah. Kalau memang dia adalah merasa hamba Allah, maka dia harus patuh dengan Allah sebagai tuannya, sebagai pemiliknya. Jadi ikrar kalau kita adalah hamba Allah, yaitu kita patuh dong. Makanya kalau ada hamba enggak patuh sini, enggak mempercayai bahwasanya dirinya hamba Allah, maka nanti akibatnya ya Allah akan murka. Seorang budak yang tidak mengakui tuannya sebagai bosnya, sebagai pemiliknya, lalu seenaknya sendiri, ya dihukum, dia dicambuk. Maka penghambaan kita ini, apa ibadah kita, amal kita ini tidak lain bahwasanya itu adalah pembuktian bahwasanya kita ini merasa sebagai hamba Allah. Nah, karena kita sudah merasa sebagai hamba Allah, lah Allah itu kan senang dengan hamba-hamba yang seperti itu. Allah mencintai hambanya yang patuh kepadanya. Allah mencintai hambanya yang menurut atas perintahnya. Allah senang kepada hambanya, hambanya yang menjauhi larangan-larangannya. Lah, berarti orang yang beramal baik itu menjadi hamba terkasih Allah. Masuk dalam rumus, Allah tidak akan berbuat zalim. Allah akan berikan kasih sayang kepada hambanya, maka tempatnya surga. Nah, kalau ada hamba yang berkata, aku tidak akan masuk surga dengan amalku. Terus, ya suka-sukalah, ngapain saya masuk beramal baik? Wong amal tidak masukkan ke surga. Loh, surganya siapa sih? Surga Allah lah. Terus ngapain ente masuk surga Allah? Ente kok ngurusi masuk surga Allah? Ya, saya pengen masuk surga. Terus dengan apa? Amal kan tidak, itu dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah. Baik, ente pengen masuk surga dengan rahmat Allah lah. Ente sudah melakukan sesuatu yang menjadikan Allah berkasih sayang kepadamu atau tidak? Ini kan aneh benar, kamu mengharap surga Allah dengan rahmat Allah, tapi kamu tidak patuh kepada Allah, ini bohong. Makanya seorang hamba sampai derajat tinggi nanti, dia berbuat baik bukan karena mengharap surga, tapi karena dia menjalankan perintah. Sehingga siapapun dari kita tidak mengerti masa depan kita nanti di akhirat di mana, tapi karena kita merasa sebagai hamba Allah, maka beribadah. Kita tidak tahu apakah kita di neraka atau di surga. Tapi kenapa kita beribadah, menampakkan penghambaan kita di hadapan Allah? Sebab di sana ada janji Allah, bahwasanya yang benar dalam pengabdiannya ya tempatnya surga, karena kita ingin di surga. Maka pengabdian kita ini, ibadah kita ini, pengabdian kita ini adalah pembuktian di dari diri kita kalau kita adalah hamba Allah. Urusan kita adalah antara khalik dengan hamba. Kita sebagai hamba ada khalik sang pencipta, Allah yang punya surga. Dan amal ibadah kita dengan Allah ini bukan seperti pekerja dengan bosnya. Sehingga secara akal hukum pemikiran akidah, kalau Allah memasukkan hambanya ke neraka, biarpun dia amal baik, tidak dikatakan zalim kok. Tidak dikatakan zalim kalau Allah sebab zalim itu begini kok idahnya. Jika ada jika ada orang yang bekerja dengan kita, coba orang kerja dengan kita sudah ada perjanjian, kalau kamu bekerja sehari saya gaji 50 ribu sehari, lalu dia berkata sepakat, iya saya siap, lalu bekerja dia sini. Maka karena dia telah bekerja dan sudah ada kesepakatan antara saya dengan dia, maka saya wajib ngasih 50 ribu per hari. Di saat saya tidak memberi 50 ribu, saya zalim karena saya keluar dari kesepakatan saya. Baik. Tapi di sana ada, saya hanya ikatan kerja dengan dua orang. Dua orang. Tiba-tiba ada orang yang ketiga atau keempat, tiba-tiba ikut kerja di situ. Datang ke kantor saya, Buya saya minta, loh siapa kamu? Saya juga kerja di sini. Lah, memang ada ikatan, ada janji, mana ada hitam di atas putih? Kalau ini dua memang ada kesempatan nih, janji kesempatan kerja dengan saya ini. Loh kamu? Saya tidak ada kesepakatan. Ya tidak bisa dong saya gaji, wong kamu tiba-tiba kerja tanpa sepengetahuan saya kok, tanpa apa kesepakatan dengan saya. Saya tidak bisa ngasih gaji dong. Apakah saya setelah itu diangkat ke mahkamah saya dolim karena telah tidak menggaji seseorang? Ya tidak dong, tidak ada kesepakatan dengan dia kok. Jadi dolim itu adalah sesuatu yang memang sudah kita sepakati, kemudian saya ingkar, baru itu dikatakan dolim. Tapi kalau orang itu tidak ada kesepakatan, bagaimana dikatakan? Nanti kalau tanpa kesepakatan dibuat dolim, gampang saja orang tiba-tiba masuk perusahaan kerja, lalu minta duit. Wah ini bahaya. Nuntut ke mahkamah, kenapa? Saya sudah kerja di sini, semua orang ngaku kerja. Bos harus membayar, ya nggak bisa dong. Bos tidak dikatakan dolim karena apa? Tidak ada kesepakatan. Maka kalau saya melanggar kesepakatan, baru saya dolim. Sekarang tanyakan kepada dirimu, antara dirimu dengan Allah. Kapan ada kesepakatan? Dan janji kita dengan Allah, bahwasanya kalau kamu bekerja, aku beri begini. Enggak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan antara kita dengan Allah. Kalau ada kesepakatan, ya tidak ada kesepakatan. Hanya sepihak dari Allah mengatakan, kalau kau berbuat begini, maka aku akan beri begini. Kalau kau berbuat begini, akan aku begini. Enggak ada kesepakatan. Maka dolim ini harus tahu kita makna kedoliman, supaya tidak mendisbatkan pekerjaan dolim kepada Allah. Allah tidak akan berbuat dolim. Makanya kalau Allah menyakiti anak kecil pun tidak dikatakan dolim. Ya Allah, anak kecil sakit, Allah dolim, dia tidak punya dosa. Waktu Allah menciptakan anak kecil, enggak ada janjian, hei anak kecil, aku ada perjanjian denganmu, bahwasanya kamu tidak akan aku sakiti. Enggak ada janji itu. Allah suka-suka menciptakan. Baik, ini harus difahami, tidak ada perjanjian kita dengan Allah. Maka jangan salah, akidah kita ahli sunnah wal jamaah di asy'ariyah mengagungkan Allah. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan wajib bagi Allah melakukan ini dan itu. Tapi ingat, kalaupun Allah harus melakukan, bukan atas dasar itu kewajiban. Karena berdasarkan kembali kepada sifat Allah yang tidak pernah ingkar janji, bukan karena Allah wajib melakukannya. Dan Allah tidak pernah ingkar janji. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kau berbuat begini, Allah akan kasih. Tapi ingat, bukan berarti Allah mewajibkan dirinya untuk memberi. Tidak. Tapi masuk wilayah bab sifat agung Allah, Allah tidak pernah ingkar janji. Anda berbuat baik, Anda melakukan kebaikan, tulus karena Allah, Allah akan memberi. Tapi bukan kewajiban bagi Allah memberi kepada Anda pahala. Tapi itu berdasarkan kepada sifat mulia Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Ini selesai, jaiz. Kemudian tadi kami sampaikan bahasanya, tidak, Allah boleh memasukkan Fir'aun ke surga, Allah boleh juga masukkan Nabi ke neraka. Itu boleh secara dialog akal, tapi dalam kenyataannya ya tidak dong. Ini boleh karena apa? Enggak ada yang mengatakan enggak boleh kepada Allah. Jangan, ya Allah enggak boleh Allah masukkan, karena itu hamba Allah mau ditaruh di mana saja terserah. Tapi Allah yang maha kasih, tidak pernah ingkar janji, dan telah menjanjikan kepada hamba-hamba terkasih para nabi adalah tempatnya di surga tertinggi. Ya enggak pernah ingkar janji dong. Cuman secara akal itu bukan kewajiban bagi Allah. Tapi tempatnya di surga Nabi Muhammad SAW, surga tertinggi. Tapi Nabi mengatakan, aku masuk surga bukan karena amalku. Amal Nabi banyak banget, sholatnya sampai tawarramat qadamah, sampai kakinya bengkak. Ibadahnya Nabi luar biasa, baiknya luar biasa. Tapi Nabi masuk surga bukan karena itu semuanya. Nabi menjadi ahli surga. Nah ini adalah karena Allah yang memilihnya, bukan karena amalnya. Baik, maka boleh bagi Allah berbuat apa saja kepada hambanya. Tapi pun demikian, Allah juga memberikan rambu-rambu. Inilah jalan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang akan dimudahkan menuju jalannya. Kalau ahli surga, jalannya menuju surga, enak. Jalannya ahli surga itu mudah. Iman gampang. Kemudian setelah itu apa? Amal gampang. Iman pun enggak gampang loh. Kalau enggak dipilih oleh Allah, protes terus belajar akidah. Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi kalau sudah iman diberi oleh Allah, al-ajaiz. Ibu-ibu di kampung yang enggak pernah belajar akidah panjang lebar seperti ini akan tapi kuat imannya. Kalau sudah firman Allah diamalkan, Nabi diamalkan. Itu iman al-ajaiz. Imannya ibu-ibu di kampung karena Allah memilihnya untuk beriman. Dialog ini hanya penghantar, penyempurna. Iman akan dititipkan Allah di hati seorang hamba. Nah, kayak Imam Ghazali yang beliau adalah pakar akidah, jago dalam pemikiran, mendalami ilmu falsafah untuk menghantam filosof-filosof yang sesat. Pun pada akhirnya Imam Ghazali dalam risalah Qudsiyahnya mengatakan untuk menambahkan keimanan di dalam hati bukan dengan debat dan dialog, akan tapi dengan membaca Al-Quran dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang kita bahas ini adalah agar kita punya adab kepada Allah, sehingga tidak ada yang protes lagi kepada Allah di saat dirinya sakit, di saat diberi musibah, di saat diberi kekurangan. Tidak ada alasan bagi seorang hamba yang punya iman kepada Allah untuk protes kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia punya pandangan keimanan. Hidupnya bukan di dunia saja, ada hidup setelah dihidup di dunia. Baik, wajaizun, boleh bagi Allah berbuat apa saja terhadap jaizat ini, mematikan, menghidupkan, memberi penyakit, ini bebas, enggak ada larangan bagi Allah. Tapi ingat, Allah pun tidak pernah ingkar janji. Apa yang Allah sampaikan di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, tentu Allah akan penuhi itu semua, karena Allah tidak pernah ingkar janji. Apakah wajib bagi Allah untuk mematuhi janjinya? Lagi-lagi, Allah tidak wajib melakukan apapun. Yang jelas Allah tidak pernah ingkar janji, dan tidak ingkar janjinya Allah bukan karena Allah wajib memenuhi janji, tidak. Karena Allah memang zat yang tidak pernah ingkar janji. Beda. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan Allah punya kewajiban melakukan apa-apa kepada hambanya. Wajaizun fi fadlihi wa adlihi tarkullikum likulli mumkinin kafi'lihi. Selesai. Termasuk arsala anbiya dawil fatanah bisidki wa tablihi wal amanah. Tidak wajib bagi Allah mengutus utusan kepada kita, juga enggak wajib. Allah tidak wajib. Kecuali kaum Mu'tazilah mengatakan wajib Allah mengirim utusan kepada hambanya agar bisa menyampaikan pesan-pesan dari Allah, Nabi. Tapi bagi Allah tidak wajib. Pun biarpun tidak wajib, Nabi sudah diutus. Artinya tetap kita akidah Ahlussunnah wal Jama'ati Al-Asy'ariyah itu ingin seorang muslim mukmin tetap di dalam pengagungan kepada Allah. Jangan sampai ada salah di dalam berkeyakinan kepada Allah lalu mengatakan wajib bagi Allah. Loh, siapa yang wajibkan? Tidak ada yang mewajibkan kepada Allah untuk berbuat apa saja. Tidak Allah mewajibkan atas dirinya sendiri, dan tidak ada hambanya yang wajibkan atas Allah. Tidak ada. Mengutus utusan adalah laki-laki karunia Allah. Tidak ada wajib Allah mengutus utusan. Allah tidak wajib mengutus utusan. Kasih sayang Allah. Allah mengutus utusan. Arsala anbiya dawi fatona. Nah, di saat Allah mengutus utusan, maka utusan ini tentu ada sifat-sifat. Orang pilihan Nabi, orang pilihan Allah yang akan menyampaikan pesan-pesan Allah. Pernah kami buatkan contoh bahwa bagaimana peran utusan itu dengan wahyu. Kita pernah buat contoh seperti sebuah perusahaan ya. Kalau ada sebuah perusahaan ingin memasarkan produknya, ada sales-sales, maka tidak akan sebuah perusahaan bonafit yang keren, yang dia termasohor dengan produk yang hebat, lalu menyuruh sales yang bahlul, apalagi pembohong. Ini sales mobil, produk perusahaan mobil, membuat mobil. Salesnya ini adalah menyanjung mobil berlebihan, menyanjung perusahaan berlebihan, tapi sampai berbohong. Lalu berkata, mobil ini istimewa, wahai para bangsa manusia, wahai para calon pembeli. Ini mobil istimewa. Mobil ini bisa dikasih bahan bakar air putih, susu, segala macam. Padahal enggak ada petunjuknya. Petunjuknya solar ya, solar, bensin. Cuman dia berlebihan, berbohong. Tau-taunya apa? Pakai air pun bisa jalan. Wah, berlebihan ya. Bohong dia. Merusak produk kan? Merusak perusahaan. Ini urusan di dunia saja kita enggak akan bisa nerima seorang sales yang bahlul, apalagi berdusta. Apalagi enggak fasih, bulat terangkan mobil ini gimana ya? Ini buat apa ya? Enggak ada, harus fasih. Ini urusan sebuah perusahaan, kalau seorang pemilik perusahaan ingin memasarkan produknya agar sampai kepada pembeli, maka harus pilih orang yang cerdas ya. Orang yang cerdas dan bagus sifatnya, menjadikan orang percaya, cerdas, menyampaikan semua pesan-pesan dari perusahaan, jujur, amanah, enggak akan merubah omongan. Itu sebuah perusahaan. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh, yang pilihan Allah tidak akan pernah meleset. Maka memilihlah Allah dari sebagian hambanya, yaitu anbiya, para nabi dan mursalin, utusan Allah. Maka para anbiya, para nabi dan utusan Allah harus mempunyai sifat-sifat berikut ini. Yang pertama adalah dawi fatona, cerdas, faham keadaan umat, ngerti bagaimana cara menyampaikan. Fatona, sidik, jujur. Kalau dia jujur, nanti ada yang disembunyikan. Ada pesan-pesan dari Allah yang disembunyikan. Tidak ada, jujur. Tidak ada yang bohong. Wasidki watabliki, menyampaikan semua yang dari Allah, yang memang harus disampaikan. Jadi, wahyu dari Allah itu bagi para utusan itu ya ada yang tidak harus disampaikan. Yang tidak harus disampaikan. Kalau tidak harus disampaikan, yang tidak disampaikan, karena beliau adalah amanah. Adalah hal yang sangat pribadi antara Allah dengan Nabi Muhammad misalnya. Ya kita tidak tahu, sampai hari ini pun juga tidak tahu. Tentu ada orang Nabi kekasih Allah. Termasuk di antara obrolan Nabi dengan Allah waktu Nabi Isra Mi'raj, apa sih yang diomongkan? Jadi kan tidak semua yang disampaikan hanya masalah sholat saja. Padahal masa hanya ngomong, oh, ada yang tidak tahu. Itu kan pribadi antara Nabi dengan Allah. Jadi apa yang Allah sampaikan kepada Nabi, yang pertama adalah ada yang tidak boleh disampaikan, spesial antara Nabi dengan Allah. Yang kedua, yang wajib disampaikan, inilah yang menjadi risalah buat kita. Yang wajib disampaikan pesan-pesan yang dituangkan dalam Al-Quran. Kalamullah tidak hanya terbatas dalam Al-Quran, kalamullah tidak berbatas. Kalam Allah tidak berbatas. Ini. Kalam Allah tidak ada batasnya. Kemudian ini jadi itu wajib disampaikan. Maka untuk bagian yang kedua inilah pembahasan tentang tabligh, sidik, dan amanah serta fatonah. Sidku, jujur. At-tabligh, Nabi menyampaikan, tidak ada sedikit pun yang disimpan. Maka berdusta atas nama Nabi, astana atas nama Nabi yang mengatakan ada yang disimpan. Apalagi sampai mengatakan ya pada zaman Nabi itu ada Al-Quran belum sampai semuanya, yang lain disimpan oleh Siti Fatimah Zahra. Nah ini karena sekelompok mengatakan Al-Quran disimpan. Semua yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan harus disampaikan kepada umatnya sudah tuntas disampaikan semuanya. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, sempurna. Enggak ada yang kurang, tidak ada pesan yang disembunyikan oleh Nabi. Dan tidak ada yang bisa menghalangi pesan Nabi harus sampai. Maka termasuk kekurang ajaran sebagian manusia kepada sahabat Nabi, Sayyidina Umar bin Khattab. Waktu Nabi memberikan isyarat, katanya apa? Itu akan menulis wasiat tentang siapa khalifah setelah Rasulullah. Umar ini jahat, melarang. Enggak mungkin. Kalau itu pesan harus disampaikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Sehingga menuduh Sayyidina Umar adalah merampok kekuasaan, upaya untuk mengambil, ada persekongkolan dengan Sayyidina Abu Bakar. Ini adalah kelompok akidah yang mereka bukan ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Baik. Wajaizun fi haqqihim, dan boleh bagi para nabi, itu wajib. Maka itu sifat-sifat wajib yang harus kita yakini ada. Hal-hal yang wajib, maksudnya wajib atas Rasul itu, sifat wajib Nabi itu artinya hal-hal yang harus kita yakini bahwa hal tersebut ada pada Nabi, yaitu sifat-sifat yang empat itu. Adapun wajaizun, ini boleh bagi Nabi, fi haqqihim, bagi para Nabi, min aradin, datangnya sesuatu seperti sakit. Arad itu adalah sakit. Arad itu sesuatu yang datang kepada jasadnya sebagai manusia. Min aradin, kayak sakit, kemudian capek, ngantuk, lapar, itu ada pada Nabi. Nabi kita manusia, bukan malaikat. Nah, justru arad, segala sesuatu yang menimpa Nabi itu jadi contoh buat kita. Kalau Nabi gak lapar, kita mau doa apa nanti waktu makan? Nabi dikasih Allah lapar dan makan. Nabi tidur, ya kan? Nabi dibuat oleh Allah seperti itu untuk kita contoh. Nabi ngantuk dan tertidur. Nabi sampai pernah Nabi tertidur kelewat, matahari terbit, karena kecapean di suatu perjalanan. Loh, kok bisa begitu? Ya, untuk kasih contoh sama kita, kalau suatu ketika kelewat gimana? Maka ada istilah qadha, sholat nanti. Nabi oleh Allah, Allah buat itu adalah terjadi pada Nabi. Tapi bighairi naqsin, semua yang terjadi enggak boleh mengurangi Nabi. Makanya sakit Nabi boleh, tapi tidak boleh sakit yang menjadikan orang lari. Jijik enggak ada, sakit yang menjadikan orang jijik enggak ada. Maka ada riwayat-riwayat palsu yang bercerita tentang Nabi dan bidang Rasul, itu adalah dusta. Misalnya Nabi Ayub, kisah Nabi Ayub kulitnya penuh ular, apa ulat, jadi kalau sholat ulatnya ditaruh dimasukin lagi, gak ada sampai derajat penyakit kayak begitu. Ada dua ulat saja bergerak-gerak begini, Anda deket gak nyaman, apalagi ulat banyak. Itu bohong, gak mungkin. Nabi bisa sakit, tapi tidak boleh sakit yang menjadikan orang lari. Tidak boleh dengan marot munafir yang menjadikan orang lari, termasuk penyakit yang orang juga tidak senang, gila, lepra, belang-belang, apa itu, enggak ada. Nabi tidak punya sifat, tidak ada Nabi sifat pusing, humma, demam, Nabi ada. Tapi tidak boleh Nabi punya penyakit yang menjadikan orang lari daripada Nabi, enggak boleh. Tapi di sana ada riwayat-riwayat palsu, biasanya dibawa oleh ashabut tafasir, para ahli tafsir yang tidak selektif, memasukkan sana Israiliyat, biarpun Israiliyat sendiri pesan berita-berita dari Bani Israel, memang tidak semuanya dilarang untuk diambil. Nabi pun mengatakan, hadithu am Bani Israela wala haraj. Enggak apa-apa engkau menukil berita dari Bani Israel, enggak ada masalah. Syaratnya apa? Tidak bertentangan dengan syariat Nabi SAW. Boleh berita-berita tentang Bani Israel yang tidak bertentangan dengan syariat Nabi. Dan termasuk berita dari Bani Israel tentang kisah Nabi Ayub bertentangan tentang kemuliaan seorang Nabi. Kalau Nabi itu diberi penyakit yang menakutkan, rahmat yang ternodai adalah rahmat Allah. Kesempurnaan rahmat Allah adalah menjadikan Nabi kita itu ganteng, Nabi bersih, itu kesempurnaan rahmat Allah. Allah Maha Kasih, dan tidak boleh dari kita tuh menuduh Allah tidak punya rahmat, enggak ada. Coba kalau seandainya Allah menciptakan Nabi kita ini adalah hitam, jelek, berbau dan sebagainya, gimana? Gimana kita bisa bicara tentang cinta kepada Nabi, apalagi kejem? Alhamdulillah Maha Kasih lah, ini kesempurnaan rahmat Allah kepada kita. Allah menjadikan Nabi kita itu Masya Allah keringat yang wangi. Ada keringat yang wangi? Keringatnya wangi, harum. Perilakunya istimewa. Tutur katanya indah. Semua sekujur tubuhnya adalah dipilihkan oleh Allah yang paling bagus. Kalau tahu mata yang paling bagus, mata Nabi. Alis yang paling bagus, alis Nabi. Rambut paling bagus. Nah, ini kan kasih sayang Allah kepada kita. Sehingga dengan begitu kita mudah untuk mencintai Nabi. Makanya keyakinan bahasanya ada Nabi yang kulitnya itu gak boleh, karena itu menjadi sebab kita suudon, susah menerima Nabi nanti. Allah Maha Kasih, Allah akan menghadirkan Nabi yang menarik, perilakunya menarik. Kecuali orang sombong saja. Abu Jahal sombong, Qarun sombong, Namrud sombong, Fir'aun sombong, padahal kalau lihat perilakunya baik. Jadi seperti itu, dibuat seperti itu. Maka yang kami katakan menodai rahmat Allah itu artinya atau menjadikan orang itu bertentangan dengan sifat rahmat dan kasih sayang Allah di saat mengirim utusan, atau utusannya adalah serem. Dan itu juga punya fungsi untuk ditiru nanti oleh pengikutnya. Makanya kalau Nabi punya sifat-sifat seperti itu, Nabi wangi, cuman bedanya Nabi itu wangi kan dari asli kan wangi. Tapi ya paling tidak sebagai penerus Nabi itu jangan kecut-kecut banget deh. Makanya sunnah ta'atur pakai minyak wangi. Nah ini kan agar ada daya tarik depan orang banyak. Nabi itu seandainya tidak senyum tuh wajahnya ceria, apalagi Nabi Basam, selalu ada garis senyum tuh melekat di bibir Nabi. Ya kita sebagai penerusnya tuh ya jangan cemberut terus lah. Oh tidak cemberut, senyum saja kadang masih serem, apalagi kalau cemberut lah. Ini kan contoh untuk kita dan seterusnya. Boleh Nabi masuk pasar, boleh Nabi bekerja juga boleh. Kan ada Nabi yang jadi Nabi bekerja. Nabi Musa bekerja. Nabi-nabi bekerja. Dan Nabi pun ternyata oleh Allah memberikan contoh Nabi itu sempurna-sempurna. Ada Nabi yang kaya raya. Ada yang Nabi jadi raja. Ada yang Nabi fakir. Ada kan? Ada Nabi jadi raja, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ini itu jadi contoh buat kita. Jadi semua itu boleh terjadi, seperti sakit-sakit boleh terjadi kepada Nabi, tapi tidak boleh penyakit yang menjadikan Nabi itu dijauhi oleh orang. Baik. Mi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi, tanpa mengurangi kemartabatan, keagungan martabat Nabi, seperti khafifil maradi, seperti sedikit sakit. Ismatuhum, mereka adalah maksum, tidak berbuat dosa dan tidak akan berbuat dosa. Dijaga oleh Allah, maka segala yang dilakukan Nabi tidak bisa kita sifati sebagai sebuah kesalahan dan dosa. Bahkan Nabi kadang lupa, tapi ternyata lupa Nabi sengaja. Allah menjadikan Nabi lupa untuk diikuti di dalam hal tersebut. Pernah Nabi itu lupa sholat sebelum waktunya, sudah salam. Aka surati sholati au nasita, ada namanya dhul yatain. Orang disebut dengan dhul yatain, punya dua tangan, tangan panjang, tangannya panjang, bukan pencuri, dhul yatain. Setelah Nabi, assalamualaikum. Sholat duhur biasanya empat, kok jadi dua, ibaratnya gitu. Aka surati sholatu an nasita ya Rasulullah, ini di rumah. Kok jadi dua sholat? Engkau lupa ya Rasulullah? Atau sholat di qasar? Nabi mengatakan, as-soha maqala dhul yatain, awka maqala Nabi. Apa benar omongan dhul yatain? Nabi tanya kepada yang lainnya. Nabi dibuat lupa oleh Allah. Benar ya Rasulullah? Nabi langsung berdiri. Menyambung sholat. Maka kita pun juga demikian pada akhirnya. Kalau kita belum waktunya salam, biasanya yang sering lupa itu mamak memasbuk ya. Mamu masbuk saking khusyuknya ikut attahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam. Imam assalamualaikum, kita ikut assalamualaikum, assalamualaikum. Kurang. Ikut kayak Nabi. Asalkan belum ngomong banyak. Lah berapa omongan yang dimaafkan antara saya assalamualaikum terus ngobrol. Kamu kurang surat. Kurang ya? Nah ini. Berapa omongan yang begini yang diperkenankan? Para ahli fikih ngitung omongan Nabi dengan dhul yatain, perbincangan itu seberapa. 6 kalimat. Makanya jangan lebih ngomong dari 6 kalimat. As-soha maqala dhul yatain, dihitung gitu. Udah sampai di situ. Nah, ini ternyata Nabi mengatakan, aku dibikin lupa oleh Allah untuk diikuti untuk melakukan hal-hal semacam ini. Jadi bukan kekurangan. Jadi hal-hal seperti itu banyak yang lain terjadi pada Nabi, tidak boleh kita mengatakan Nabi punya kekurangan. Maka Ini kan keimanan. Kalau sudah orang membangun keimanan di sini tuh enggak akan pusing nanti tentang apa yang selama ini dihembuskan oleh musuh Allah. Lah musuh Allah itu menghembuskan fitnah-fitnah itu ya bagi orang yang imannya ini belum kuat ya. Apa itu Nabi, istrinya banyak, katanya umatnya boleh 4 tapi dianya 11. Oh, ente enggak ngerti. Kenapa Nabi begini-begini? Wah, ini enggak ngerti. Ini akidahnya belum baca Aqidatul Awam. Kalau baca Aqidatul Awam kan selesai. Bahwasanya Nabi itu maksum, apa yang terjadi itu enggak ada pilihan Nabi, itu perintah dari Allah dan petunjuk dari Allah. Nabi melakukan begini begitu wahyu dari Allah. Makanya jangan kita mendebat kepada orang yang mencaci Nabi dengan perilaku-perilaku Nabi seperti itu, akan tapi tanyakan kamu kenal Nabi Muhammad atau tidak, gitu saja. Kalau tidak kenal ya wajar tidak kenal. Saya kenal, kenalmu sejauh mana? Kau anggap apa Nabi Muhammad? Coba, kalau tanya kepada ahli iman kan gampang. Nabi Muhammad itu apa sih? Utusan Allah. Utusan Allah. Kamu paham enggak sifat-sifat utusan Allah? Ya paham. Apa? Jujur, benar, nyambung. Baik. Kalau begitu Nabi kan enggak pernah berbohong. Berarti apa yang dilakukan Nabi dari Allah? Iya enggak? Iya. Terus apa yang dilakukan Nabi bagaimana? Ya pasti petunjuk dari Allah. Selesai. Tapi permasalahannya adalah mereka tidak mempercayai Nabi sebagai Nabi. Tidak mempercayai Al-Quran sebagai Al-Quran. Makanya sangat buang-buang waktu kalau kita mendiskusikan tentang poin-poin yang ada di dalam Al-Quran dan poin-poin yang dilakukan Nabi kepada orang yang tidak beriman kepada Al-Quran, yang tidak beriman kepada Nabi. Wong tidak percaya kepada Al-Quran kok jangan membahas tentang permasalahannya. Tanyakan tuh poin, kamu percaya kepada Al-Quran atau tidak? Kan ada orang kritiki Al-Quran. Kadang dia terjebak dalam debat dan diskusi. Kita mendebatkan tentang masalah ta'adud poligami, tentang hak waris, tentang hak talak, kenapa ini. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Diddakar mitul hadir untayin. Wah, protes. Orang-orang dungu itu. Lu tanyakan dulu, jangan mendebat. Kalau masalah hikmahnya akan diberikan kepada ahli iman. Misalnya hikmah waris itu begini. Itu bagi orang yang beriman, biar mantap hatinya. Seperti Nabi Ibrahim minta kepada Allah untuk diberikan bukti, lihat ma'in akal untuk tenang hatinya. Boleh ahli iman diberi pemahaman waris itu kenapa 1:2 hikmahnya begini. Tapi kepada orang di luar Islam yang enggak percaya pada Al-Quran percuma. Tanyakan dulu kenapa enggak percaya pada Al-Quran. Bukan wahyu dari Allah. Bagaimana kamu bisa membuktikan? Orang-orang bulaghah aja, orang pakar bahasa saja kagum dengan Al-Quran, enggak ada yang bisa membuatnya toh. Terus yang buat siapa? Siapa yang membuat? Muhammad. Enggak, Nabi tidak pernah mengatakan aku mengarang itu kok. Ayo, dari mana kau? Waktu bi suratin mitriha. Datangkan satu surat seperti Al-Qur'an ini. Dialog tentang Al-Qur'an dulu sampai dia iya. Al-Qur'an bukan buatan manusia. Nah, baru buatan siapa? Sampai percaya, oh Tuhan. Berarti buatan Tuhan. Kalau sudah buatan Tuhan, Tuhan itu yang tahu tentang keadaanmu, maka semua yang ada dalam Al-Qur'an adalah benar, tidak ada yang salah. Nah, termasuk ismatuhum para nabi itu maksum. Pernah yang membuat film Nabi itu ya, film Nabi Muhammad itu, kami dengar semoga itu benar, katanya telah masuk Islam dan kemudian juga haji. Kemarin waktu kita ziarah di Belanda, orang Belanda kalau tidak salah, mohon barangkali ada yang mengerti informasi ini, bolehlah ini masuk Islam. Begitulah Allah, begitu mudah kalau ingin mengangkat seseorang. Mula-mula justru penasaran setelah membuat film itu, pemerannya itu penulis naskahnya atau sutradaranya. Kok banyak reaksi, akhirnya menjadikan dia menelaah, akhirnya malah masuk Islam. Dan iman itu unik. Makanya na'udzubillah yang punya prasangka buruk kepada Nabi. Sampai dikisahkan ada orang hafal Quran, dia punya hafalan Quran, murtad karena punya suudzon kepada Nabi. Maka suudzon itu paling bahaya, prasangka buruk kepada Nabi gara-gara baca surat tentang Sayyidah, tentang Zaid bin Harithah dengan Zainab, Sayyidah Zainab. Zaid bin Harithah dinikahkan oleh Rasulullah dengan Sayyidah Zainab, yang pada akhirnya Allah yang menceraikannya. Kemudian setelah itu Sayyidah Zainab dinikahi oleh Rasulullah. Wah, ini tiba-tiba langsung suudon. Kok begitu ya Nabi? Punya suudon karena kan referensi yang dibaca salah. Dia membaca buku-buku picisan yang menggambarkan Nabi itu jatuh cinta kepada Nabi itu gandrung, nabi-nabi ini, sampai Nabi punya rekayasa atas nama wahyu mencerai Zaid dengan Zainab, lalu dinikahi Zainab. Nah ini kan propaganda barat yang dia baca begini percaya, makanya hati-hati dengan referensi kafir itu. Sehingga orang tersebut karena dia hafal Quran, subhanallah, dia mulai curiga dengan Nabi. Nabi kok begitu ya Syed? Spontan dia keluar dari iman. Makanya su'udzon itu berkembang, mulai dari su'udzon kepada kawan, sifat su'udzon ini naik tingkat terus. Su'udzon kepada kawan, su'udzon kepada guru, su'udzon kepada Nabi, su'udzon kepada Allah, habislah prasangka buruk. Baik, kalau punya orang punya pegangan ismatum, Nabi itu maksum, enggak ada kesalahan bagi Nabi, tidak ada dosa bagi Nabi, tidak ada salah bagi Nabi. Nabi berjalan dengan wahyu, berucap dengan wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tidak berucap kecuali wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi. Enggak ada yang salah. Ismatuhum maksum. Nabi maksum. Tidak ada yang maksum kecuali Nabi dan para malaikat. Tidak ada dari bangsa manusia yang maksum kecuali derajat Nabi. Maka kalau ada muncul keyakinan bahasanya ada setelah Nabi itu maksum, adalah keluar dari iman. Termasuk para sahabat Nabi juga tidak maksum. Cuman kalimat tidak maksum pun tidak boleh kita menanggapi dengan prasangka buruk. Na'udzubillah, sampai ada orang itu ilmu itu ternyata dengan hati ya, tidak cukup dengan akal. Waktu dia faham bahasanya, selain Nabi Muhammad tidak ada yang maksum. Sahabat tidak maksum, istri Nabi tidak maksum. Lalu sampai berani berkata, na'udzubillah. Sampai berani mengatakan, saya memberikan contoh pun tidak berani. Ibaratnya begini loh ya. Sampai berani mengatakan salah satu, mengatakan bahasanya istri Nabi pun bisa, karena tidak maksum, istri Nabi mungkin melakukan kekotoran-kekotoran. Nah ini kan kurang ajar. Memang istri Nabi tidak maksum, tapi Allah telah menjaganya dari dosa. Dan alangkah banyaknya manusia tidak maksum tapi dijauhkan oleh Allah dari dosa. Mungkin dijaga masa kecilnya, atau diampuni oleh Allah masa gedenya, atau memang dijaga oleh Allah sehingga tidak berdosa. Ada, tapi tidak maksum. Anak kecil tidak maksum, tapi Allah menjaganya, tidak ada dosa baginya, mati sebelum umur 7 tahun, maksum. Bukan maksum, terjaga dari dosa, tapi tidak maksum. Jangan dikatakan maksum, mohon maaf, maksum hanya untuk Nabi. Ada orang yang dewasa, amalnya baik, para sahabat, Sayyidah Aisyah ulama, memang tidak maksum. Akan tapi Allah menjauhkan dari dosa. Nah ini, jangan sampai kita ngomong kotor kepada istri-istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi adalah maksum, tidak akan melakukan sebuah kesalahan dan dosa. Tidak ada kedzaliman keputusan Nabi. Nabi berjalan dengan wahyu, Nabi berjalan dengan petunjuk dari Allah, Nabi berucap dengan wahyu. Kasairil malaikati. Maka ismatuhum meyakini, ini termasuk yang wajib kita yakini ada pada Nabi, selain daripada empat sifat tersebut, kita harus meyakini bahasanya Nabi adalah maksumun, mereka maksum, wajibatun wajib. Wajib, wajibatun wajib. Makanya selama ini yang harus kita yakini bukan hanya empat sebetulnya, masih banyak, hanya itu poin-poin penting di situ, karena itu adalah yang empat tadi itu yang mudah dan harus ditiru oleh siapapun yang mengambil tugas Nabi. Yang mengambil tugas Nabi, ada pun sifat-sifat wajib yang harus kita yakini ada pada Nabi, termasuk kekhususan ismatul anbiya, maksumnya para nabi, kasairil malaikat, seperti malaikat. Malaikat tidak pernah punya dosa. Wa fadlul malaikah, dan para nabi itu lebih unggul dari malaikat. Nabi lebih unggul dari malaikat, cuman nanti di sana ada rinciannya. Enggak terlalu penting kita tahu rinciannya, tapi poin akidahnya seperti itu. Tentu Nabi Muhammad nabi yang paling hebat. Semua para malaikat adalah di bawahnya, tentu. Cuman nanti perdebatannya adalah selain Nabi Muhammad dibanding dengan malaikat terhebat, mana yang lebih bagus? Nah ini, di situ ada perdebatan. Malaikat terbagus malaikat Jibril dibanding dengan nabi-nabi yang lainnya selain Nabi Muhammad, bagaimana? Sebagian mengatakan Nabi lebih bagus dari malaikat? Ada malaikat Jibril lebih bagus? Ini adalah perdebatan, tapi untuk Nabi Muhammad tidak perlu diperdebatkan lagi. Nabi Muhammad lebih bagus daripada semua para malaikat, selesai. Dan itu Nabi kita, dan Nabi yang paling mulia, enggak ada yang memperdebatkan lagi. Paling mulianya manusia, baginda Nabi Muhammad SAW. Wal mustahilu diddu kulli wajibin, insyaAllah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat, keimanan yang benar, akidah yang Allah ridhai, akidah al-sunnati wal-jamaatil asyariyati, wallahu a'lam bisawab. Semoga Allah mengampuni kita semua, mengangkat derajat kita, memuliakan orang tua kita, guru-guru kita, dan semoga Allah menjaga keimanan kita, akidah kita, memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita keinsyafan, iman di dalam hati, bukan sekadar dialog dengan akal. Semoga Allah memberikan kepada kita iman di dalam hati kita yang memudahkan kita untuk patuh kepada Allah, pasrah kepada Allah, menerima pemberian dari Allah, syukur kepada Allah, mudah bertobat kepada Allah, panjang umur, sihat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah zawah kata pada kesempatan kali ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.